Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-91 dari surat An-Nisa juz yang kelima, yang mana ayat yang ke-91 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ternyata ada dari kalangan orang-orang munafikin yang mereka itu sudah bosan pengen mendapatkan keamanan di kedua belah pihak. Paham ya? Kalau bersama kaum mukminin pengen juga dikasih keamanan, kalau bersama orang kufar juga pengen mendapatkan keamanan. Yang seperti ini keadaannya sangat berbahaya. Harus benar-benar diuji terlebih dahulu. Kalau mereka orang-orang munafikin mendatangi kaum mukminin, menyodorkan perdamaian dan tidak memerangi kaum mukminin, maka kasih perlindungan. Tapi kalau mereka ternyata tidak mau menahan diri memerangi kaum muslimin, atau justru mereka tidak bersegera meminta perdamaian di situ, maka selama mereka tidak memenahan diri untuk merangi kaum muslimin atau mukminin, maka kapanpun kaum mukminin menjumpai mereka, ditawan, dibunuh, silahkan. Karena keadaan orang munafikun tersebut lebih cenderung untuk memusuhi dan juga merangi kaum mukminin. Kita lihat. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum assalam wa yaqufu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Artinya, kelak kalian akan menjumpai kelompok-kelompok yang lain yang mereka menginginkan agar diberikan keamanan di hadapan kalian, dan mereka juga menginginkan agar diberikan keamanan di tengah-tengah kaum mereka, orang musyrikin, orang kufar. Jadi orang munafikin ini inginnya mendapatkan keamanan di tengah-tengah kaum mukminin, dan juga ingin mendapatkan keamanan di tengah-tengah orang kufar itu loh. Nah, kita lihat. Barakallahu fikum. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka disodorkan, diuji dengan suatu kesyirikan, mereka pun juga terjerumus di situ, masih rawan keadaannya. Jadi mereka walaupun meminta keamanan, tapi ternyata kalau mereka gabung dengan orang kufar itu masih rawan keberadaannya. Setiap kali diuji, disodorkan suatu kesyirikan, mereka masih terjatuh di situ, masih belum kokoh. Naam. Nah, apa yang dilakukan? Fa in lam ya'tazilukum, kalau seandainya mereka tidak mau meninggalkan memerangi kalian, wa yulqu ilaikum assalam, dan mereka tidak mau mengajak damai kalian. Maksudnya mengajak damai itu menyodorkan perdamaian. Wa yaqufu aydiyahum, dan mereka tidak mau menahan tangan-tangan mereka untuk memerangi kalian. Fakhudhuhum waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, maka tawanlah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian jumpai mereka. Karena tidak mau menahan diri untuk memerangi kaum muslimin, tidak mau meninggalkan memusuhi kaum muslimin, dan tidak mau juga apa? Melakukan perdamaian. Nah, tawan mereka, bunuh mereka dimanapun mereka kalian jumpai. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Dan mereka itu kami telah menjadikan untuk kalian burhan, bukti, kejelasan diperbolehkan untuk merangi mereka. Jadi memang ini keadaannya. Nah, barakallahu fikum, jangan tertipu dulu dengan mereka. Mau enggak mereka itu meminta untuk damai? Mau atau tidak mereka itu menahan diri untuk tidak merangi kaum muslimin? Mau atau tidak mereka itu meninggalkan memusuhi kaum muslimin? Kalau mau, silakan tafadhol. Diberi keamanan. Tapi kalau tidak mau, nah barakallahu fikum, malah justru memerangi kaum muslimin, memerangi kaum mukminin, maka tawanlah mereka. Bunuhlah mereka dimanapun kalian jumpai mereka. Qala al-mufassirun asabahumullah satajiduna qauman akharin minal munafiqin yawadduna al-itmi'nan ala anfusihim min janibikum fayudhiruna lakumul iman. Ini perhatikan baik-baik ini. Kelak kalian akan menjumpai sekelompok kaum yang lain dari kalangan munafikin yang mereka ingin tenang mendapatkan keamanan untuk diri-diri mereka di hadapan kalian. Akhirnya apa? Fayudhiruna lakumul iman, menampakkan di hadapan kalian keimanan. Bayangkan ini. Biar mendapatkan keamanan, menampakkan di hadapan kaum muslimin, mukminin keimanan. Nah, menampakkan keimanan. Karena orang munafikun seperti itu. Nah, barakallahu fikum, yudhiru al-islam wa yubdinu al-kufra. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Kita lihat lagi. Wa yawadduna al-itmi'nan 'ala anfusihim min janibi qaumihim al-kafirin. Ini juga nih. Mereka juga ingin mendapatkan ketenangan untuk diri-diri mereka berupa keamanan di hadapan kaum mereka orang-orang kafirin. Pengennya itu di sana senang, di sini juga senang. Paham ya? Di hadapan orang-orang mukminin dapat keamanan. Di hadapan orang kufar juga dapat keamanan. Allahu musta'an, kita lihat. Fayudhiruna lahumul kufra. Nah, pelan-pelan kan? Mereka di hadapan orang kufar, orang munafik tadi itu menampakkan kekufuran. Jadi pelan-pelan seperti ini, dzul wajhain, memiliki dua wajah. Ya'ti ila haula biwajhin wa ila haula biwajhin. Ini termasuk apa? Syarrun nasi 'indallahi jalla wa ala. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dzul wajhain. Orang yang memiliki dua kartu. Paham ya? Orang yang memiliki dua apa? Dua wajah. Datang kepada kaum mukminin menampakkan keimanan. Datang kepada kaum kufar menampakkan kekufuran. Enggak ada kekokohan situ. Paham ya? Mudzabdzibun, orang-orang yang guncang, bimbang, enggak memiliki kekokohan. Allah musta'an. Atau istilah lain, mudah berapa? Berubah-ubah warna, atalawun fiddin. Paham ya? Berubah-ubah warna dia. Paham ya? Hewan apa yang bisa berubah-ubah warna? Bunglon. Antum tahu bunglon? Ayolah. Seperti itu keberadaan orang-orang munafikin. Kalau nempel dengan warna coklat, berubah menjadi coklat. Nempel kepada warna hitam, berubah menjadi warna hitam. Nempel kepada warna putih, berubah menjadi warna putih. Kan itu. Seperti itu keadaannya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Kullama u'idu ila mautil kufri. Setiap kali mereka dikembalikan, disodorkan, nah barakallahu fikum, dikembalikan kepada tempat kekufuran, wal kafirin waqa'u fi aswa'i hal, mereka pun apa? Nah barakallahu fikum, terjatuh pada keadaan yang paling jelek. Maksudnya bagaimana? Tetap tidak bisa menolak. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Fahaula illam yang sarifu ankum, mereka-mereka ini oknum-oknum yang jahat tadi itu dari kalangan munafikin tadi itu, kalau mereka enggak mau berpaling dari kalian, enggak mau ninggalkan kalian, tidak memerangi kalian, tidak mau, nah barakallahu fikum, berhenti memerangi kalian, wa yaqdumu ilaikum al-istislam at-tam, dan mereka tidak mau menyodorkan kepada kalian perdamaian yang sempurna, berserah diri yang sempurna, maksudnya menyerahkan kepada kaum mukminin, kami menyerah, kami minta perdamaian yang sempurna. Kalau enggak mau kayak gitu, wa yamna'u anfusahum an qitalikum, dan mereka juga tidak mau menghalang-halangi diri mereka untuk memerangi kalian. Fakhuduhum biquwwatin waqtuluhum aina makanu. Masyaallah. Tawanlah mereka dengan kekuatan dan bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Ini diperintahkan untuk membunuh dimanapun mereka berada. 6. Dan lihat lagi, wa ulaikal ladzina balaghu fi hadzal maslak as-sayyi haddan yumayyizuhum amman adahum. Mereka-mereka itu ada orang-orang yang mereka mencapai Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, tempat yang sangat jelek seperti ini. Nah, barakallahu fikum, haddan, ada semacam, nah, barakallahu fikum, batasan. Yumayyizuhum, yang bedakan mereka, amman adahum, dari orang yang selain mereka. Terbedakan situ nanti. Kalau mereka mau berhenti, tidak memerangi kaum mukminin dan mereka berserah diri, menyerahkan di hadapan kaum mukminin, damai atau semisalnya, lindungi. Kalau tidak, tawan, bunuh dimanapun mereka berada. Fahumul ladzina ja'alna lakumul hujjah, mereka itulah orang-orang yang kami telah menjadikan untuk kalian itu hujjah, bukti, argumen, al-bayyinah yang jelas dan nyata, ala qatlihim wa asrihim, untuk membunuh mereka dan menawan mereka. Mohon salah ini ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Berikutnya ayat yang ke-92 dari surat An-Nisa juz yang kelima, seputar pembunuhan yang tanpa didasari kesengajaan. Naam, pembunuhan yang tanpa didasari apa? Kesengajaan. Yang dikenal dengan al-qatl khata. Paham ya, pembunuhan dalam keadaan keliru. Nah, itu nanti enggak sembarangan. Karena nanti ada pembagiannya. Paham ya? Naam barakallahu fikum, pembunuhan ini nanti ada pembagiannya. Naam, yang dibunuh itu orang kafir tapi berada di lingkungan kaum muslimin yang sudah diberikan keamanan. Paham ya? Orang kafir kan ada dhimmi, ada mu'ahad, ya enggak? Ada musta'man, ya enggak? Nah, diberikan keamanan, dikasih perjanjian, ada yang dhimmi, ada yang harbian itu. Nah, ini posisinya orang kafir ini, yang pembagian pertama, orang kafir ini dia tinggal di negara kaum muslimin, dikasih perlindungan, keamanan. Dia bunuh sama, dibunuh sama orang mukmin tadi itu. Nanti ada denda juga di situ. Paham ya? Kalau yang kedua, orang mukmin bunuh orang mukmin, tapi tidak disengaja. Bedakan ya, ini tanpa sengaja. Yang ketiga, orang mukmin bunuh orang mukmin, tapi orang mukmin ini berada di lingkungan orang kufar. Paham belum? Yang pertama, orang mukmin membunuh orang mukmin, tapi orang mukmin ini berada di lingkungan kaum mukminin. Paham ya? Maksudnya berada di kaum mukminin. Yang kedua, orang mukmin membunuh orang mukmin, yang orang mukmin ini berada di tengah-tengah kaum kufar. Paham ya? Nam tinggalnya di sana. Yang ketiga, orang mukmin membunuh orang kafir, yang orang kafir dikasih apa? Keamanan, jaminan keamanan oleh negara misalkan. Ewanam. Ini masalah pembunuhan yang tanpa disengaja. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak selayaknya bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lainnya, kecuali kalau itu adalah bentuk kekeliruan, tidak sengaja. Paham belum? Karena nanti balasannya lain. Kalau membunuh dengan sengaja, balasannya lain. Balasannya bukan sekedar denda saja, bahkan apa? Balasannya ada neraka jahannam, waliyadu billah. Nah, nanti akan kita lewati setelah ayat yang kita baca ini. Kita lihat dulu, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah, ini. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, maka hendaknya dia membebaskan budak yang mukminah, ini. Memerdekakan budak yang mukminah. Satu. Wa diyatnam, wa diyatun musallamatun ila ahli, dan juga denda tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Ini kalau meminta, paham ya? Kalau keluarganya minta harus berapa ekor? 100 ekor unta enggak sembarangan. Paham ya? 100 ekor unta itu kalau direalkan Saudi ya bisa mencapai, nah barakallahu fikum, 100 ribu rial Saudi. Ngeri kan? Nah, kurang lebihnya gitu ya. Anak baca di fatwanya Syekh bin Baz itu, kalau zaman sekarang, kalau di Saudi sana, nah barakallahu fikum, zamannya beliau ya maksudnya ya, ada yang diperkirakan dengan 50 ribu rial Saudi, ada juga yang mencapai sampai 100 ribu rial Saudi. Paham ya? Berarti kan mahal sekali. Nah barakallahu fikum, jadi dendanya memang ngeri sekali tebusannya tadi. Jadi ini kalau apa? Kalau keluarganya itu meminta tebusan. Nah kalau keluarganya maafkan bagaimana? Selesai urusan. Ana maafkan sudah. Enggak perlu denda, tak maafkan. Selesai. Enggak ada masalah lagi. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, yang jelas itu perlu diperhatikan. Illa an yasaddaqu, kecuali kalau keluarganya itu mensedekahkan keluarganya itu mensedekahkan, memaafkan, tak maafkan, enggak usah bayar denda, selesai. Tapi kalau keluarganya minta denda berapa tadi? 100 ekor unta. Paham ya? Nah, kalau tidak mampu membebaskan atau merdekakan budak yang mukminah tadi. Kita lihat. Fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'min. Ini. Yang pertama jelas ya tadi, orang mukmin bunuh orang mukmin. Orang mukmin ini tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Sama, bebasan budak atau membayar apa tadi? Denda 600 ekor unta tadi itu. Atau apalagi satu lagi pilihannya? Akhwat jari. Ada tiga pilihan kan? Satu lagi apa? Yang udah bebasan budak, memerdekakan budak kalau mampu. Yang kedua pilihannya denda atau tebusannya 100 ekor unta. Yang ketiga dimaafkan sudah selesai. Maksudnya untuk ininya, untuk hukumannya ini. Puasa? Ya, 2 bulan berturut-turut. Nanti akan disebutkan di bawah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata beliau atau kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang berikutnya, naam atau sambungannya tadi itu kata beliau, ya kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana min qaumin aduwwin lakum, kalau seandainya yang dibunuh tersebut adalah orang mukmin tapi sumbernya dari kaum musuh kalian, paham belum? Orang mukmin ini tinggal di kaum orang kufar itu loh. Paham ya? Tapi mukmin yang dibunuh itu, yang kita bunuh mukmin, kalau yang dibunuh orang kufar enggak ada iskal. Selama orang kufar itu kafirnya harbi enggak ada iskal. Paham ya? Enggak perlu kita bayar denda wala syai, orang kafir. Tapi ini posisinya apa? Fa in kana min qaumin, kalau seandainya orang mukmin tersebut berasal dari kaum yang itu musuh kalian, kaum kufar berarti kan, bahwa mukmin, dia itu mukmin, fatahriru raqabah, sama. Membebaskan budak yang mukminah, fatahriru raqabatin mukminah. Apa maksudnya ya? Nah, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mukminah. Kalau yang dibunuh tadi orang kafir, tapi orang kafirnya apa ini? Na'am barakallahu fikum, seperti orang kafir mu'ahad yang diberikan ikatan perjanjian keamanan di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau zimmi yang dikasih tanggungan atau istilahnya diberikan keamanan juga di situ, dilindungi. Paham ya? Kalau yang dibunuh itu orang seperti itu, kalau walaupun kafir, maka apa? Maka tetap membayar denda diserahkan kepada keluarganya atau membebaskan budak yang mukminah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Faman lam yajid ini, kalau enggak mampu bebaskan budak, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Paham ya? Naam. Mutatabi'ain taubatan minallah, sebagai bentuk taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan Allah taala adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dahulu ketika kita perang di Damaskus melawan Syiah Rafidhah, saat itu banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Nah, barakallahu fikum, karena keadaannya malam gelap gulita, enggak ada yang nama perang itu boleh bawa senter, bahaya. Antum nyenter bahaya kena sniper nanti. Paham ya, enggak sembarangan. Jadi kalau perang itu benar-benar gelap posisinya, sama-sama main perasaan. Musuh atau lawan, nah itu. Paham ya? Kalau ternyata keliru, ya udah. Ternyata kena. Suatu ketika ada ikhwah kita, kita itu dalam peperangan ada sandi. Sandinya itu kalau ditanya man harus jawab. Kalau man ana, ana man, ana. Nah, kalau main-main itu bahaya. Paham ya? Harus jawab fulan bin fulan. Man, ana, Mahmud misalkan. Nah, gitu. Kalau enggak nyebutkan namanya berbahaya ini. Nah, suatu ketika ada di perbatasan sebelahnya itu musuh, ditanya man. Dia diam aja dia. Man berkali-kali 3 kali masalah itu diam aja. Ternyata ditembak teman kita. Hanya ketembak, tapi posisinya, nah barakallahu fikum, kalau yang ini posisinya luka. Ketembak dia masih hidup. Nah, barakallahu fikum, tapi kan berbahaya juga. Kalau kejadian yang lain juga pernah. Ada orang nyoba tembak gini, seharusnya kan kalau nyoba tembak kan ke arahnya ke atas, dia malah gini. Akhirnya ada orang duduk depannya kena qadarullah meninggal dunia. Allah musta'an. Nah, yang seperti keberadaannya, kalau enggak mampu bebaskan budak, memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut atau dari keluarga yang terbunuh tadi itu minta denda 100 ekor unta. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah wa la yahiq li mu'minil iqtida' wa la yahiq li mu'minin al-iqtida' ala akhihi al-mu'min wa qatluhu bi ghairi haqqin. Tidak berhak, tidak layak bagi seorang mukmin melakukan kriminalitas, tindakan kejahatan kepada saudaranya yang mukmin, apalagi membunuhnya tanpa ada unsur yang benar, tidak boleh. Illa, kecuali an yaqa'a minhu dhalik ala wajhil khata', kecuali kalau pembunuhan tersebut, perhatikan baik-baik, kecuali kalau pembunuhan tersebut dalam keadaan keliru, bukan sengaja. Alladzi la 'amada fih, yaitu tidak ada kesengajaan, keliru. Perhatikan ya, nah, dalam keadaan keliru, bukan kesengajaan pembunuhan tersebut. Naam, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa man waqa'a minhu dhalikal khata' fa 'alaihi itqu raqabatin mu'minah. Kalau seandainya pembunuhan tersebut terjadi dari orang tersebut, kekeliruan, maka wajib bagi dia membebaskan, memerdekakan budak yang mukminah. Nah, memerdekakan budak yang mukminah. Wa taslim, wa taslimu diyatan muqaddaratin ila awliya'ih, dan menyerahkan denda atau tebusan yang sudah ditentukan kepada siapa? Kepada para walinya, keluarganya. Serahkan 100 ekor unta, enggak sembarangan. 100 ekor unta itu harganya mahal sekali ya, apalagi zaman sekarang yang sudah mulai langka dan juga jarang dijumpai unta-unta. Nah, kalau zaman dahulu kan masih banyak ya istilahnya ya. Itu pun apa? 100 enggak sembarangan, 100 ekor unta. Nanti ganti dengan sapi enggak bisa. Lain unta dengan sapian itu. Nah, kita lihat di sini. Illa an yatasaddaqu biha alaihi wa ya'fu anhu, masyaallah. Kecuali kalau keluarganya itu mensedekahkan dan mengampuni, enggak usah bayar denda, enggak usah ditebus, tak maafkan sudah. Selesai berarti ya. Kalau seperti ini selesai. Paham ya? Kalau seperti ini selesai. Naam. Fa in kana al-maqtul min qaumin kuffar a'da'il mu'minin. Kalau yang dibunuh tersebut, yang terbunuh tersebut dari kaum kufar yang mereka itu musuh-musuh kaum mukminin, wa huwa mu'min, ingat-ingat, wa huwa mu'min billah, orang yang terbunuh tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah, wa bima unzila minal haq ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan berupa kebenaran atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ala qatilihi, maka wajib atas pembunuhnya itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak wanita yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Faman lam yajid al-qudrah, kalau orang tersebut tidak menjumpai kemampuan, budak juga tidak ada, kemudian, nah, barakallahu fikum, denda pun juga tidak mampu, apa solusinya? Kita lihat solusinya. Fa'alaihi siyam syahraini mutatabi'in, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Berat enggak? Puasa 2 bulan berturut-turut berat enggak? Berat. Paham ya? Ini hati-hati jangan sampai nanti terjadi yang seperti ini keadaannya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Liyatuballahu ta'ala 'alaihi, agar Allah Ta'ala menerima taubatnya, memberikan taubat kepada orang tersebut. Wa kana Allah Ta'ala 'aliman bihaqiqati sya'ni 'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh zat yang mengetahui hakikat keadaan hamba-hambanya, hakiman fima syara'ahu lahum, dan zat yang maha bijaksana terhadap apa yang Allah telah syariatkan untuk mereka. Mohon insyaallah pembahasan kita sudah selesai mengenai apa? Pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, barakallahu fikum, apa tadi kafarahnya? Pilihannya apa tadi pertama? Bebasan budak yang mukmin. Kedua, antum? Hah? Kalau keluarganya minta denda, tebusan berapa? 100 ekor unta. Ternyata kalau enggak mampu, apa solusi yang terakhir? Puasa 2 bulan berturut-turut. Allah musta'an, ngeri. Kita lihat yang satu, kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-93. Dari surat An-Nisa juz yang kelima mengenai pembunuhan yang disengaja. Yang pertama tadi tanpa disengaja, yang kedua sekarang disengaja. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Ayat ini ayat yang sangat berbahaya, digunakan oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan na barakallahu fikum pembunuh. Paham ya? Pembunuh yang mukmin kafir katanya. Lah buktinya apa? Kekal dalam neraka katanya ini. Khalidan fiha. Paham ya? Tapi itu adalah pendapat yang keliru. Pendapat yang batil. Khalidan fiha ini makna yang rajih adalah al-maqsu at-tawil. Paham ya? Tinggal lama di dalam neraka tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak kekal. Nah, barakallahu fikum. Adapun mengenai itu kan orang yang menghalalkan, kalau yang menghalalkan udah enggak iskal, kafir. Iya enggak? Yang menghalalkan darahnya kaum muslimin, kafir enggak? Kafir. Otomatis dia jelas kekal dalam neraka. Paham ya? Tapi kan sini mukminan itu loh. Iya enggak? Nah, yang membunuh orang mukmin. Paham ya? Jadi makna khalid dan fiha itu bukan kekal selama-lamanya, bukan, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tinggal lama di dalam neraka tersebut. Wallahi billah. Naam. Kita lihat, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah apa? Neraka jahannam. Balasannya neraka jahannam. Naam. Kemudian apa lagi? Khalidan fiha. Naam. Kekal di dalamnya. Kekal di sini maknanya adalah al-muqsu at-tawil. Tinggal lama di situ. Paham ya? Nah, lamanya sampai kapan? Wallahu alam. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena sahibul kabirah, pelaku dosa besar, ya enggak? Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Pembunuh itu kan kalau dia mukmin, pelaku dosa besar, enggak kafir dia. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, dia tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang berikutnya, wa ghadiballahu 'alaihi. Ya, pertama, balasannya neraka jahanam. Kedua, ancaman kekal tinggal lama di dalam neraka tersebut. Ketiga apa? Ghadab. Wa ghadiballahu alaihi. Dan Allah telah murka terhadap orang tersebut. Paham ya? Mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berikutnya? Wa la'anah. Laknat. Laknat tahu sendiri apa makna laknat kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala? Apa itu laknat? Naam. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya. Laknat kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala, at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Nah, ini dihafal ini ya. Laknat itu kalau muncul dari Allah taala, Allah taala melaknat, itu artinya apa berarti? Allah taala mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya. Dihafal ini ya. Nah, laknat dari Allah maksudnya adalah apa? Allah taala mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya. Mahum soalan ya. Nah, barakallahu fikum, itu makna laknat kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah penjauhan dan pengusiran dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat muncul dari Rasulullah apa? Doa, mendoakan. Mendoakan juga kejelekan. Mendoakan agar Allah taala menjauhkan dan mengusir dari rahmatnya, kan itu. Nah, Allah mustahil. Laknat dari sesama manusia apa? Akhabdul Ghafur. Si fulan melaknat si fulan. Fulanah melaknat fulanah misalkan. Ingat gak? Apa? Laknat kalau sesama manusia apa maknanya? Apa? Benci. Ya karena benci itu muncullah laknat. Laknat ini apa artinya? Kalau sesama manusia. Akhbar Razak ingat gak? Antum? Apa? Laknat kalau sesama manusia. Mahmud melaknat Hamid misalkan. Makna laknat ini apa maknanya di sini? Kalau laknat datang dari Allah Ta'ala apa tadi? Laknat yang datang dari Allah Ta'ala, penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Ta'ala. Penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Ta'ala itu laknat yang muncul dari Allah Ta'ala. Kalau laknat yang muncul dari Rasulullah, Rasulullah mendoakan agar Allah Ta'ala menjauhkan dan juga mengusir dari rahmatnya. Kalau laknat sesama manusia, fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah. Apa? Naam. Asbab wa syatam. Mencaci maki dan menghina. Itu aja sudah. Karena manusia enggak bisa menjauhkan rahmat Allah taala, ya enggak? Jadi ingat-ingat ya, kalau si fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah, artinya hanya mencaci maki dan menghina. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Itu penting antum pahami biar nanti tidak gagal faham. Ancaman berikutnya, wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah Ta'ala persiapkan untuk orang tersebut azab yang besar. Pertama, neraka Jahannam. Kedua, ancaman kekal tinggal lama dalam neraka tersebut. Ketiga, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, laknat. Kelima apa? Ancaman azab yang besar. Lima ancaman diberikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu, justru orang-orang khawarij yang mereka berdalilkan dengan ayat ini memukul mereka sendiri. Lah buktinya apa? Bom bunuh diri, antum saksikan itu. Apakah yang meninggal itu orang kufar saja? Tidak. Terkadang orang-orang sebelahnya yang muslim mukmin pun kena juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, katanya bom bunuh diri yang dibunuh orang kufar saja katanya. Ternyata tidak. Kadang bom bunuh diri di mal misalkan ya. Apa itu mal? Mal atau mal? Nah, barakallahu fikum, bunuh diri tempat-tempat keramaian, yang meninggal itu tidak hanya orang kafir saja, orang muslim juga meninggal ada di situ. Hati-hati ya, jangan tertipu, terkecoh dengan apa orang-orang khawarij yang mereka berdalilkan dengan ayat ini katanya, wah ini yang membunuh ini, pembunuh ini pelaku dosa besar, kekal di dalam neraka katanya. Kita katakan tidak. Pendapat ahlu sunnati wal jamaah, nah barakallahu fikum, pembunuh yang dia itu mu'min, tidak kekal di dalam api neraka. Tapi mereka apa, termasuk sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan mengadab dengan apa? Dengan adab yang lama di situ. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi itu. Tapi Allah Ta'ala mengampuni, jika Allah Ta'ala mengampuni, diampuni. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah, seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah wa man ya'tadi ala mu'minin fayaqtulahu an'amdin bi ghari haqqin. Barang siapa yang melakukan tindakan kriminalitas. Tindakan apa? Kriminalitas, tindakan kejahatan. Wa na'am barakallahu fikum, kepada orang mukmin kemudian dia membunuhnya an amdin, didasari kesengajaan membunuhnya. Bi ghairi haqqin, tanpa ada unsur yang benar. Berarti ada pembunuhan yang sengaja dan dibenarkan oleh syariat, ada berarti. Seperti kisas. Seperti apa lagi? Tajam. Seperti apa lagi? Murtad. Paham ya? Itu sengaja enggak masalah karena didasari apa? Didasari oleh na barakallahu fikum syariat itu ya. Tapi kalau selain itu haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, kehormatannya haram. Na barakallahu fikum, untuk di nam tumpahkan atau untuk dirusak. Kita lihat sini. Fa akibatuhu jahannam, akibatnya adalah apa? Neraka jahannam, khalidan fiha, tinggal lama di situ, kekal lama tinggalnya di situ. Nam al-muqsu at-tawil ma'asakhatillahi ta'ala alaihi, bersamaan kemurkaan Allah Ta'ala menyertai orang tersebut. Wa tardihi min rahmatihi, ini wa tardihi min rahmatihi injazahu ala dhanbih, dan juga pengusiran dia dari rahmat Allah Ta'ala jika membalasi atas dosanya tadi itu. Wa a'addallahu lahu ashaddal adzab, dan Allah Ta'ala persiapkan untuk orbut orang tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, orang tersebut yang mana ini? Yang membunuh tadi itu. Allah Ta'ala telah siapkan untuk orbut orang tersebut apa? Dipersiapkan apa? Azab yang dahsyat, yang paling dahsyat. Allah musta'an. Bisababi martakabahum min hadhil jinayah al-azimah. Sebabnya karena apa yang dilakukan oleh orang tersebut, nah berupa jinayah, kriminalitas, tindakan kejahatan yang sangat besar ini. Membunuh dengan sengaja. Hati-hati barakallahu fikum, na'am. Walakinallahu subhanahu ya'fu wa yatafaddal ala ahli iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberikan karunia kepada ahli iman, fala yujazihim bil khulud fi jahannam, masyaallah. Tafsirannya sangat bagus sekali ini, sesuai dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Karena sebagian tafsir mungkin diitlakan gitu aja, kekal gitu. Tapi ini jelaskan ini. Akhirnya Allah Ta'ala tidaklah membalas mereka dengan kekekalan di dalam neraka jahannam. Berarti kesimpulannya tidak kekal. Paham ya? Karena sebagian tafsir berbahaya kalau antum enggak melihat tafsir ahlu sunnah. Nah, dia hanya menafsirkan kekal ya kekal gitu aja. Padahal ini jelaskan ini ya. Nah, fala yujazihim bil khuludi fi jahannam. Allah Ta'ala tidak membalas mereka karena Allah Ta'ala sudah mengampuni tadi itu dan memberikan karunia kepada ahlu iman. Allah Ta'ala tidak membalas mereka dengan kekekalan di dalam api neraka. Waliyatubillah. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita semuanya apa? Nanti terjatuh dalam perkara yang sangat berbahaya ini. Membunuh tanpa disengaja berbahaya juga. Membunuh dengan disengaja lebih berbahaya lagi. Mohon insyaallah ya, kesimpulannya yang membunuh dengan sengaja kafir enggak pelakunya? Akabul Ghafur. Dengan sengaja ini. Enggak kafir ya? Sahibul Kabirah, pelaku dosa besar. Kekal enggak dalam api neraka? Lah. Apa? Jika mengendaki. Ayo, Allah mengampuni jika mengendaki. Bang ya. Nah, barakallahu fiik. Kalaupun masuk ke dalam neraka kekal enggak? Tapi lama, ya kan? Tinggal lama di situ. Kalau orang yang bunuh tanpa sengaja tadi itu, paham ya? Nah, dengan rincian yang sudah kita lewati tadi itu, kesimpulannya apa saja kafarah yang harus dia tempuh? Pertama, bebas budak yang mukmin. Kedua, apa? Ewanam, 100 ekor unta dendanya. Yang ketiga, lanjutkan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.